Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu mubashirina wa munzirin liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wal musyrikun. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita kepada kehidupan yang lebih indah, yaitu atas rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki yaitu bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Ayat ini adalah ayat 45 dari surah Al-Hijr. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam sorga ataupun taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Orang yang bertakwa adalah orang yang berusaha untuk menjaga antara yang dia suka dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dia atau orang yang bertakwa ini berusaha agar tidak mengerjakan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Takwa atau berlindung memiliki dua sasaran. Pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Sedangkan yang kedua adalah takwa kepada api neraka. Maka ketika Allah mengatakan wattaqun nar atau wattaqul fawahisha. Al-fawahis itu adalah perbuatan-perbuatan keji, yang mana perbuatan-perbuatan keji itu akan mendampakkan kepada ketakwaan, dan tidak hanya itu menjauhkan kita dari api neraka. Dengan arti kata, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Wattaku fitnat wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijaru iddat lil kafirin. Baiklah para pendengar yang berbahagia, ayat ini adalah menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu sangat takut akan perbuatan keji, sangat takut akan perbuatan kemusyrikan atau syirik. Untuk itulah takut di sini dalam arti kata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa disebutkan itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ganjarannya yang Allah berikan atau rahmat Allah yang akan berikan dengan membahasakan fi jannatin. Jannah itu menunjukkan adalah surga. Junainah, junnah, jannah. Jadi kita akan mendapatkan surga, kebun-kebun, fi jannatin. Jadi Allah mengibaratkan surga yang paling indah itu ibaratkan kebun. Maka kalau kebun yang indah itu kita masuk ke dalam, misalnya sudah membahagiakan diri kita, apalagi kebun yang sudah dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa'uyun, uyun di sini diartikan ada al-anhar, sungai-sungai. Kenapa dikatakan sungai-sungai atau dikatakan dalam terjemahan lain itu adalah mata air? Karena mata air itu sudah tentu ada di sungai situ. Kalau sungai itu tidak ada mata airnya, maka akan menjadi kering. Untuk itulah dibahasakan wa'uyun. Ini bisa jadi sungai itu adalah terbuat dari susu, ataupun dari madu, ataupun dari khamar, ataupun dari air biasa, yang mana semuanya itu adalah betul-betul merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sebutkan khamar, tidak berarti seperti khamar yang di dunia ini, karena di dunia ini dapat memabukkan, sedangkan apa yang Allah berikan itu adalah merupakan kesenangan akibat dari perbuatan mereka, yaitu ketakwaan kepada Allah yang dapat menjaga dirinya sehingga dapat berlindung kepada Allah, sehingga apa yang menjadi bahan bakar manusia dan batu itu di neraka itu terhindar dan jauh terhindar, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Artinya betul-betul Allah akan masukkan mereka itu ke dalam sorga, karena mereka itu sudah dikategorikan orang yang menang. Maka juga bisa kita sebutkan al-uyun itu juga artinya adalah al-janjabil, al-salsabil. Ada sungai salsabil, istilahnya begitu. Ada sungai, ada namanya janjabil. Janjabil ini adalah jahe. Jahe itu adalah merupakan kendambaan minuman setiap orang, karena dapat menghangatkan, dapat menyegarkan. Begitulah Allah peruntukkan surga itu adalah memang betul-betul untuk keindahan, yang mana keindahan itu tidak bisa kita gambarkan dengan perasaan kita. Maka untuk itulah kita disarankan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa, agar ketakwaan kita itu dapat merasakan nikmatnya surga yang sebagaimana yang dijanjikan Allah. Mungkin akan dijelaskan lebih lebar lagi kepada Ustaz Zainal Arifin yang sudah ada di studio. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Ayat 45 dari surah Al-Hijr ini mengilustrasikan kepada, mengisyaratkan kepada kita banyak hal. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan al-muttaqin, orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala tidak mengulangi al-mukhlasin. Padahal di ayat sebelumnya, Allah di ayat 40 Allah mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Karena apa? Karena orang yang ikhlas itu pasti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua amal dimurnikan hanya untuk kepada Allah, maka konsekuensinya dia takut apabila melanggar perintah Allah, dan dia mau menghamba dan menyembah dan taat kepada segala perintahnya. Menjauhi larangan adalah takwa, dan melakukan segala ketaatan atau perintah adalah hamba, ibadi. Jadi di sini al-muttaqin lebih luas dari sekedar al-muslimin. Kenapa? Kenapa tidak ditulis al-muslimin? Karena boleh jadi al-muslimin ada yang masuk proses ke neraka sebelum akhirnya masuk ke dalam surga. Adapun al-muttaqin dan al-mukhlasin hanya melewati neraka di siratul mustaqim untuk kemudian masuk ke dalam surga. Inilah gambaran kenapa al-muttaqin, karena al-muttaqin lebih spesifik dan al-mukhlasin lebih spesifik dari al-muslimin yang jumlahnya lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 45 ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan laha sab'atu abwab. Surga itu tidak tujuh. Mungkin ada di ayat lain, tetapi surga itu tidak tujuh pintunya. Karena apa? Walaupun di ayat lain ada, karena menggambarkan kepada kita surga itu luas. Jannat, surga itu luas. Jadi jannat, kata Ustaz Fajr, ucapan itu dalam fenom, dalam ungkapan bahasa Arab, itu memiliki makna. Ketika disebut jannat, berarti luas. Nah, itu seperti orang Jawa pun menggunakan bahasa pun begitu. Kalau dia marah maka dia akan panjang bahasanya, bukti bahwa memang dia sangat amat marah. Begitu juga kalau disebut jannat, berarti sangat amat luas, fasilitasnya sangat amat istimewa. Digambarkan oleh Nabi, mala ainun ro'at, apa yang tergambar oleh mata kita maka itu bukan surga. Wala uzunun sami'at, apa yang pernah kita dengar itu bukanlah surga. Wala khotor ala kolbi basar, apa yang pernah terbetik di hati kita itu bukanlah surga. Karena apa? Surga lebih dari itu. Ini merupakan apa? sugesti bagi kita umat Islam harus optimis masuk surga, bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Lan yadkhula adukumul jannah bi amalihi, seorang tidak akan masuk surga hanya mengandalkan amalnya. Sampai dirimu wahai Rasulullah pun tidak akan masuk surga dengan amalnya. Illa an yataghammadi Allahu bi rahmati, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya. Rahmatnya dilimpahkan sehingga kita dapat melakukan amal dengan ikhlas. Limpahan rahmatnya sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Limpahan rahmatnya sehingga kita menjadi hamba Allah yang setia. Limpahan rahmatnya sehingga kita diantarnya ke surga. Limpahan rahmatnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Inilah yang dapat kita sampaikan. Kita kembalikan kepada Ustaz Fajrul Haq. Iya. Terima kasih Ustaz Zainal Arifin yang telah menggambarkan bagaimana surga itu luas. Maka kalau kita jabarkan lagi, yaitu arduhas samawati wal ard, seluas sebentang matahari, langit dan bumi, itu menandakan sangat luas. Maka jangan ada yang memperkirakan bahwasanya surga itu adalah sangat sempit, tapi sangat luas untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai ragu atau apalagi tidak mendapatkan kedapatan surga tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.